sejenak dapat aku lupakan dengan minuman keras yang saat ini ku genggam. Atau menggoreskan kaca di lenganku. Apapun kan ku lakukan, ku ingin lupakan. Namun bila ku mulai sadar dari sesama buku semalam, perihnya luka ini semakin dalam ku rasa. Aku telah mengerti betapa indah dicintai, hal yang tak pernah ku dapatkan sejak aku hidup di jalanan. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia bekas suasana. Jangan

maafmu tak pernah pantas untukku. Kau anggap aku tak ada, dan kau tak pernah mengenal diriku. Setidaknya diriku pernah berjuang, meski tak pernah ternilai di matamu. Setidaknya aku pernah menanti, terkiap kecewakanmu. Kau memutuskan untuk pergi, belum ku sempat memohon dan mengemi agar kau tetap di sini. Ternyata sedalam itu kau benci diriku. Kau anggap ku tak terlihat, meski ku tepat di depan. Bertambah mesra.

jalan hidupku hingga harus ketemukan jalan

untuk hidup yang hanya sementara. Rasa pelih yang hujani hatimu, yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya, yang tak mungkin kau ubah dan terpaksa mengikutinya. menyiksa diriku, walau selalu ku coba.